الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد كان لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala, Maha Raja langit dan bumi, Maha menguasai setiap perasaan dan jiwa, Maha mengetahui apa yang terjadi di waktu mendatang, Maha menentukan kehidupan hamba-hambanya sepanjang waktu dan zaman, Maha mengatur terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, Maha mengatur siang dan malam, Maha memiliki lautan, hewan dan daratan, dan Maha mengetahui setiap lintasan pemikiran hamba-Nya, setiap niat dan keinginan hamba-Nya, setiap getaran perasaan hamba yang baik dan buruknya. Diketahui oleh Allah Jalla wa'ala yang Maha Melihat, Maha mengetahui setiap rahasia dan setiap rencana baik dan buruknya. Dialah Allah yang Maha mensucikan jiwa dari niat-niat yang hina. Semoga jiwaku dan kalian disucikan Allah dari niat-niat yang hina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam agung ini kembali kita berkumpul di akhir-akhir penghujung bulan Rajab yang diberkahi Allah. Maka mereka yang masih belum termuliakan dengan kemuliaan Allah, maka raihlah. Jangan lewatkan bulan Rajab ini, jiwa kita masih belum bertaubat kepada Allah, masih belum meminta kepada Allah untuk dibenahi hal-hal yang indah dalam diri kita. Dan jadikanlah Rajab ini meninggalkan kita dengan membawa segenap dosa dan kesalahan kita, dengan doa dan munajat, dan juga perbanyak doa agar dengan lewatnya bulan Rajab ini lewat pula segala kesulitan dan permasalahan kita dunia dan akhirat. Beruntunglah mereka yang memperbanyak doa dan munajat di hadirat Allah. Seraya berdoa, wahai Rabbi, jangan lewatkan Rajab ini terkecuali Kau jadikan Syaban merupakan matahari kebahagiaan bagi kami sepanjang hidup hingga kami wafat, hingga kami menghadap-Mu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirat, telah bersabda sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sebagaimana hadis yang kita baca, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Syaban, wa kana yasumu Syaban kullahu. Belum pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa sunnah sebanyak di bulan Syaban, dan pernah Rasul itu berpuasa sebulan penuh di bulan Syaban. Hadirin hadirat, sampai di sini kita membahas terlebih dahulu betapa mulianya bulan Syaban, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di bulan Syaban, di antaranya puasa. Dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya. Belum pernah beliau memperjuangkan banyak berpuasa sunnah melebihi di bulan Syaban. Oleh sebab itu, hadirin hadirat, isyarah ilahiyah dari perbuatan sang Nabi yang sangat mengetahui letak waktu-waktu mulia, waktu-waktu mulia dan waktu-waktu yang lebih mulia dari sebagian waktu lainnya. Saya mengambil waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah yang tentunya telah menjadikan isyarat yang jelas bagi kita

alaihana ya alaihana maut alaihana baik insyaallah taala dengan amin. Kita teruskan acara kita dengan doa bersama mendoakan seluruh muslimin muslimat dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam musibah, mereka yang dalam bencana, agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan kedamaian, dengan keluasan, dengan kebahagiaan, dengan keburukan dan penyelesaian dari segala kesulitan mereka. Dan juga kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh musibah kita, menyelesaikan segala permasalahan kita, menenangkan sanubari kita. Amin Allahumma amin. Ya Allahumma inna ربك لا شر ما تضيه فإن تقي ولا يضع عليه.